عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله والمسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-1215, masih pada pembahasan tentang diyat. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qatala rajulun rajulan ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu 12,000. Rawahul arba'ah wa rajjaha an-Nasa'i wa Abu Hatim irsalahu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata, qatala rajulun rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam diyadahu 12,000. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan diatnya 12,000. Rawahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh imam yang 4. Wa rajjaha an-Nasa'i wa Abu Hatim irsalahu. An-Nasa'i dan Abu Hatim merajihkan, menguatkan mursalnya hadis ini. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata, ada seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan diatnya 12,000. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 4, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini dirajihkan, dikuatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Hatim tentang mursalnya hadis ini. Hadis mursal ini termasuk dari macam hadis dhaif. Dan hadis ini sebagaimana yang dirajihkan oleh An-Nasa'i dan Abu Hatim, yaitu hadis mursal, sehingga hadis ini termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sebagaimana hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa, yaitu Irwaul Ghalil di nomor 2245. Didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa, yaitu Irwaul Ghalil di nomor hadis 2245. Beliau nyatakan hadis ini dhaifun marfu'an wa mursalan. Hadis ini hadis yang dhaif, lemah, baik marfu' maupun mursalnya. Adapun tentang isi hadis atau kandungan hadis bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan diyat pembunuhan dengan 12,000. Yang dimaksud di sini adalah 12,000 dirham. 12,000 dirham. Jadi ketika ada seorang laki-laki membunuh orang laki-laki yang lain di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan diatnya 12.000 dirham. 12.000 dirham. Yang satu dirham itu kurang lebihnya 3,12 gram. Yang satu dirham kurang lebih 3,12 gram perak. 3,12 gram perak. Sehingga kalau 12.000 dirham, maka 3,12 kali 12.000 menjadi 37.440 gram perak. Akan tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang lemah. Sebagaimana telah kita lewati tentang anwa'ud diyat, tentang macam-macam diyat. Telah kita lewati pembahasan dan penjelasan tentang macam-macam diyat. Diyat itu ada 5. Al-ibil, unta, al-baqar, sapi, al-ghanam, kambing, al-zahab, emas, wal-fiddah, dan perak. Unta, sapi, kambing, emas, perak. Ini diyat. Sebagaimana yang dulu telah saya sampaikan di awal pembahasan tentang diyat, bahwa diyat itu ada 5, unta, sapi, kambing, emas, dan perak. Diyat yang sempurna seperti diyat pembunuhan itu 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2.000 kambing atau 1.000 dinar emas, 1.000 dinar emas atau 12.000 dirham perak. Ini diyat yang sempurna seperti diyat pembunuhan. Unta 100 ekor unta, untuk sapi 200 ekor sapi, untuk kambing 2.000 ekor kambing, untuk emas 1.000 dinar, untuk perak 12.000 dirham. 12.000 dirham itu adalah kurang lebihnya 37.440 gram. Kalau emas 1.000 kali 4,25. Itu kalau untuk emas 1.000 kali 4,25 gram berarti 4.250 gram emas. 4.250 gram. Jadi kalau unta 100 ekor unta, sapi 200 ekor sapi, kambing itu 2.000 ekor kambing, untuk emas 4.250 gram emas, untuk perak kurang lebihnya 37.440 gram. Nah, dari 4 macam diyat, unta, sapi, kambing, emas dan perak. Ini para ulama ada beda pendapat. Para ulama ada beda pendapat. Apakah kelima macam diat itu semuanya sebagai pokok dalam diat? Kelima macam diat itu apakah semuanya adalah sebagai pokok dalam diat? Sehingga orang yang berkewajiban untuk membayar diat itu boleh memilih satu di antara lima itu, atau yang menjadi pokok dalam diat itu hanya satu, yaitu onta. Adapun empat yang selebihnya adalah sebagai ganti ketika tidak didapati atau sulit untuk mendapatkan onta, maka boleh diganti dengan empat yang selebihnya. Nah, di sini para ulama ada beda pendapat. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa kelima macam diat itu adalah sebagai pokok dalam diat. Semuanya adalah pokok dalam diat. Sehingga orang-orang yang berkewajiban untuk membayar diat karena tindak jinayah yang dilakukan, itu boleh memilih. Yang mau memilih emas, boleh. Yang mau memilih perak, atau memilih unta, atau sapi, atau kambing, itu boleh karena kelima-limanya adalah pokok. Dan itu adalah diantaranya kenapa dari Al-Imam Ahmad. Dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa pokok dalam diat itu adalah unta saja. Diat itu asalnya adalah unta. Adapun empat selebihnya, yaitu sapi, kambing, emas, dan perak, itu adalah sebagai gantinya. Sebagai ganti dari unta. Dan pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih benar, yang lebih kuat dengan beberapa dalil yang sudah kita baca. Sedangkan hadis ini yang menegaskan bahwa diat pembunuhan itu dengan 12 ribu dirham perak, ini hadis dhaif, lemah hadis ini. Hadis ini yang menetapkan, yang menyatakan bahwa diat pembunuhan 12 ribu dirham, yang ini sebagai dalil bahwa diat perak itu sebagai pokok dari diat. Ini hadis dhaif, hadis yang lemah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Oleh karena itu, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama bahwa asal diat itu adalah unta. Pokok diat adalah unta. Adapun empat yang selebihnya itu adalah sebagai ganti. Jadi asalnya diat, denda dari tindak jinayah, tindak pelanggaran terhadap badan orang lain, itu adalah unta. Seperti pembunuhan 100 ekor unta. Kalau enggak ada 100 ekor unta, maka diganti dengan yang lain yang ada. Kalau tidak ada unta, tapi bisa dan mudah untuk mendapatkan sapi, ya diganti dengan sapi. Tapi asalnya adalah unta. Ya. Kalau bisa untuk mendatangkan unta, unta. Kalau tidak bisa, baru bisa diganti dengan yang lain. Ya. Kalau tidak mendapatkan unta, maka bisa diganti dan yang lain. Kalau mau diganti dengan emas, maka dengan 1000 dinar. Kalau diganti dengan perak, dengan 12 ribu. Atau dengan ditaksir, dengan ditakwim, dengan diperkirakan harga unta 100 diganti dengan emas umpamanya. Karena selain onta itu adalah sebagai ganti dari onta ketika tidak mendapatkan onta. Ini pendapat yang rajih dan itu pendapat dari jumhur ulama sebagaimana dinyatakan oleh para ulama seperti Salih Basam dalam kitabnya Tautul Ahkam juga menyatakan bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa diat asalnya adalah unta. Dan selain unta yaitu sapi, kambing, emas dan perak adalah sebagai ganti dari unta. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Beliau menyatakan as-sahih annal asla hiyal ibil, pendapat yang sahih yang benar diat itu asalnya adalah unta. Nah. Akan tetapi apabila hakim ya, apabila hakim berpendapat, berpandangan dengan melihat keadaan al-aqilah, keadaan ahli waris orang yang melakukan jinayah, bagi mereka apa yang mudah untuk membayar diat. Ini hakim yang memandang, hakim yang mempertimbangkan dan yang menentukan. Kalau mereka ahli waris yang kena kewajiban untuk membayar diat, mereka adalah orang-orang yang memiliki unta, maka hakim mengambil diat dengan unta. Kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki sapi, maka ambil sapinya untuk diat. Kalau mereka orang-orang yang punya kambing, diatnya dengan kambing. Kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki emas, ambil emasnya sebagai diat. Dan demikian selanjutnya. Hakim yang menentukan, hakim yang mempertimbangkan. Nah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1216 atau hadis yang terakhir dalam bab diat. Wa an Abi Rismah radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ibni fa qala man hadha fa qultu ibni ashhadu bi fa qala amma innahu la yajni alaika wa la tajni alaih. Rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud wa Sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnul Jarud. Wa an Abi Rismah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Rismah semoga Allah meridainya berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ibni, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta anak laki-laki saya. Faqala man hadha? Maka Nabi bertanya, siapa ini? Faqultu ibni ashhadu bihi. Maka saya jawab, ini adalah anakku. Saya bersaksi dengannya. Faqala amma innahu la yajni alaika wa la tajni alaihi. Adapun sesungguhnya kamu tidak atau dia tidak menanggung jinayah yang kamu lakukan, dan kamu tidak menanggung jinayah yang dia lakukan. Rawahu An-Nasa'i wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud. Wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnul Jarud. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnul Jarud. Dan dari Abu Rismah semoga Allah meridainya berkata, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta anak laki-laki saya. Maka beliau bertanya, siapa ini? Maka saya jawab, ini adalah anak laki-lakiku. Saya bersaksi dengannya. Kemudian beliau bersabda, adapun sesungguhnya dia tidak menanggung jinayah yang kamu lakukan dan kamu tidak menanggung jinayah yang dia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnul Jarud. Hadis ini hadis sahih sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Ibnul Jarud. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 4495. Dalam Sahih Abi Dawud nomor hadis 4495. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sah sebagai hujjah, sebagai dalil. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Abu Rithmah, salah seorang sahabat Nabi SAW, menyatakan bahwa dirinya datang kepada Nabi SAW bersama putranya. Abu Rithmah datang kepada Nabi SAW beserta putranya, beserta anak laki-lakinya. Kemudian Nabi bertanya, man hada, siapa ini? Siapa ini? Nabi bertanya seperti itu tentunya adalah karena ada sebab. Ada sebab yang mengharuskan Nabi menanyakan anak tersebut. Yang menunjukkan hal itu, Abu Rithmah dalam menjawab menguatkan dengan persaksian. Ini menunjukkan bahwa di sana ada satu sebab yang mengharuskan Nabi menanyakan. Nah, sebabnya apa memang tidak dijelaskan. Namun yang zahir sebabnya itu karena antara Abu Rithmah dengan putranya itu ada perbedaan, tidak mirip, tidak mirip, tidak ada keserupaan, atau berbeda warna kulitnya, atau Abu Rithmah ini beliau orangnya kecil, sehingga tidak menunjukkan bahwa anak laki-laki yang bersama beliau sebagai putranya, sebagai anak laki-lakinya. Karena itu Nabi bertanya. Sehingga pertanyaan Nabi itu tidak semata-mata bertanya tanpa ada sebab. Tidak semata-mata bertanya tanpa ada sebab. Tentu Nabi bertanya karena ada sebab. Karena itu Abu Rithmah menjawabnya, ibni, artinya ini adalah anak laki-laki saya. Saya bersumpah atau saya bersaksi bahwa anak ini adalah anak saya. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda kepada Abu Rithmah menjelaskan tentang masalah tindak jinayah. Apakah itu bisa ditanggung oleh orang lain atau tidak? Nabi nyatakan, innahu la yajni alaika wa la tajni alaih. Sesungguhnya dia, anakmu ini tidak bisa menanggung jinayah yang kamu lakukan. Jinayah, tindak pelanggaran terhadap orang lain, tindak pelanggaran terhadap badan orang lain yang mengharuskan qisas atau denda harta, yang dilakukan oleh kamu Dia tidak bisa menanggungnya. Walaupun itu anak kamu. Dan juga sebaliknya, kamu juga tidak bisa menanggung jinayah yang dia lakukan. Anak kamu melakukan tindak jinayah, pelanggaran terhadap orang lain yang mengharuskan qisas atau denda. Kamu tidak bisa menanggung. Walaupun itu anak kamu. Anak kamu umpamanya membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian dituntut qisas oleh keluarganya, maka ayahnya tidak bisa menyatakan qisaslah saya sebagai ganti anak saya. Anak saya masih muda, saya sudah tua, biar saja saya saja yang dibunuh sebagai qisas. Enggak bisa. Demikian juga ketika ada seorang membunuh orang lain dengan sengaja yang mengharuskan adanya qisas, tidak bisa anaknya menyatakan jangan diqisas ayah saya saja yang menjadi gantinya. Enggak bisa. Innahu la yajni alaika wa la tajni alaihi. Dan yang tidak dapat tindak jinayah, pelanggaran terhadap badan orang lain yang mengharuskan adanya qisas atau diyat, yang tidak bisa digantikan, tidak bisa ditanggung oleh orang lain apabila jinayahnya itu jinayah yang mengharuskan qisas, yang mengharuskan qisas, itu tidak bisa diganti oleh orang lain meskipun antara anak dan orang tua. Kalau anak tidak bisa menanggung qisasnya orang tua, demikian juga orang tua tidak bisa menanggung qisasnya anak, maka untuk selain anak dan orang tua, lebih tidak bisa lagi, lebih tidak diperbolehkan. Orang tua dikisos sebagai ganti dari kisos anaknya, tidak bisa. Demikian juga anak dikisos sebagai ganti dari tindakan jinayah orang tua, maka untuk selain anak dan orang tua, tentu lebih tidak boleh, lebih tidak memungkinkan. Sehingga tindak jinayah, pelanggaran terhadap badan orang lain seperti tindak pembunuhan atau yang di bawahnya yang mengharuskan adanya qisas, ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan seorang tidak bisa dituntut, seorang tidak bisa dituntut karena tindak jinayah, tindak pelanggaran kejahatan orang lain. Walaupun kerabatnya, sampai pun anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Yang dituntut dari tindak jinayah itu hanya pelaku saja. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-20, wala taziru waziratu wizra ukhra, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seorang tidak menanggung dosa orang lain. Nah, menuntut jinayah kepada kerabat pelaku jinayah, ini adalah kebiasaan orang jahiliyah yang itu telah dibatalkan oleh Islam. Dan yang dimaksud dengan jinayah, itu tidak bisa dibebankan dan digantikan oleh orang lain, itu adalah jinayah yang ada qisas. Jinayah itu menuntut adanya qisas. Adapun jinayah yang tidak mengharuskan adanya qisas, jinayah yang tidak mengharuskan adanya qisas, maka orang lain itu boleh menanggungnya. Seperti tindak jinayah karena al-khata', tidak sengaja. Seperti qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja, atau pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Maka siapa yang menanggung diatnya? Yang menanggung diatnya siapa? Ada seorang melakukan tindakan yang tindakan itu mematikan, membunuh orang lain, tapi enggak sengaja. Maka tidak ada qisas, namun ada diat. Siapa yang menanggung diatnya? Yang menanggung diatnya adalah aqilatuhu. Aqilatuhu artinya ahli waris, asobah orang yang membunuh. Ini sebagaimana sudah kita ketahui. Demikian juga diat untuk pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Yang menanggungnya adalah aqilahnya, ahli waris, asobah orang yang membunuhnya. Sehingga jinayah apabila tidak menuntut adanya qisas, maka bisa ditanggung oleh orang lain. Seperti jinayah karena tidak sengaja, pembunuhan tidak sengaja, atau pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja, maka diatnya itu ditanggung oleh ahli waris asobahnya. Ahli waris asobah itu adalah semua ahli waris laki-laki dari pelaku tindak jinayah. Ayahnya, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan yang lainnya. Mereka bantu membantu, tolong menolong untuk membayar diat dari tindak jinayah salah satu ahli warisnya. Atau jinayah selain pembunuhan, tetapi dilakukan karena tidak sengaja atau menyerupai yang disengaja, maka yang menanggung diatnya, yang menanggung dendanya adalah ahli warisnya. Tapi ahli waris yang asobah. Ahli waris asobah ini sebagaimana yang sudah kita lewati, sebagaimana sudah kita ketahui. ahli waris asobah, ahli waris yang laki-laki, karena ada dari sisi nasab seperti ayah. Ayah ini yang mencakup ayah, ayahnya ayah dan selanjutnya. Kemudian anak laki-laki, ini mencakup anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Kemudian saudara laki-laki, baik yang kandung atau yang seayah. Tapi kalau saudara laki-laki sebut tidak. Kemudian paman, artinya saudara laki-laki ayah, anak-anak mereka, itu asobah. Itu asobah. Mereka yang menanggung diat dari tindak jinayah yang tidak sengaja atau yang menyerupai jinayah yang disengaja. Yang menanggung adalah akilahnya. Sehingga selama tindak jinayah itu bukan karena apa yang tidak menuntut adanya kisos, ini bisa ditanggung oleh yang lainnya. Seperti jinayatul khotok, jinayah yang tidak sengaja atau yang menyerupai dengan yang sengaja. Adapun kalau yang kisos itu enggak bisa dipindahkan, dibebankan kepada orang lain, tidak bisa. Walaupun antara anak dengan orang tua, ya. Seorang anak memotong tangan orang lain dengan sengaja, kemudian dituntut untuk kisos. Kemudian orang tuanya atau saudaranya atau orang lain meminta agar supaya tangan pelaku itu jangan dipotong. Nah, ada yang siap untuk menggantikan. Enggak boleh, ya. Bisa jadi, ya, ada yang siap untuk menggantikan karena dibayar, ya, umpamanya. Siapa yang mau mewakili saya menjalani kisos potong tangan, saya bayar 1 miliar umpamanya. Kadang ada orang yang mau hilang tangan satu gak apa-apa, yang ini dapat uang 1 miliar. Nah, itu tidak boleh. Yang dengan sukarela juga tidak boleh. Itu diharamkan di dalam syariat. Adapun kalau bukan karena kisos, maka diperbolehkan, ya. Bahkan bisa ditanggung oleh Baitul Mal. Bisa ditanggung oleh Baitul Mal. Seperti ada orang meninggal dunia di tengah keramaian, di tengah desak-desakannya manusia. Ada yang meninggal dunia mungkin karena terinjak atau karena yang lain yang meninggal dunia. Nah, siapa yang menanggung diatnya? Baitul Mal. Ya, yang menanggung adalah Baitul Mal. Nah. Orang yang terbunuh, orang meninggal dunia dalam keadaan gak diketahui siapa pembunuhnya. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka diatnya ditanggung oleh Baitul Mal. Nah. Atau seorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki tanggungan harus membayar diat. Orang meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan hutang harus membayar diat karena tindak jinayah yang dilakukan. Akan tetapi dia enggak meninggalkan harta. Dia enggak meninggalkan harta yang bisa untuk membayar hutang diat. Maka Baitul Mal atau penguasa, pemerintah yang menanggungnya. Itu beberapa faedah ada yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis ini juga memberikan faedah tentang hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifati ahwali sahabat. Hadis ini juga menunjukkan tentang semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keadaan para sahabatnya. Sehingga ketika ada sahabat yang biasa bermajlis, kemudian suatu ketika tidak kelihatan, Nabi tanyakan. Nabi tanyakan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, ada seorang sahabat yang biasa bermajlis dalam halaqah Nabi SAW, suatu ketika tidak hadir, Nabi tanyakan. Nabi tanyakan. Setelah ditanyakan, Nabi ketahui ternyata sedang berkabung, sedang bersedih karena satu-satunya putra yang biasa dibawa untuk bermajlis dengan Nabi itu meninggal dunia. Nah, Nabi datangi, Nabi takziah, Nabi hibur. Demikian juga seorang wanita yang pekerjanya seorang wanita hitam yang pekerjanya itu membersihkan masjid, tinggal di masjid. Kemudian suatu saat enggak kelihatan, Nabi tanyakan. Ternyata sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan dalam keadaan Nabi tidak diberitahu. Nabi tanyakan kuburannya di mana? Nabi datangi, kemudian Nabi salati di atas kuburannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat, sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha mengetahui keadaan para sahabatnya. Termasuk di sini ada seorang ayah datang kepada Nabi bersama putranya. Nabi tanyakan, Nabi tanyakan karena memang ada sebab yang membuat Nabi bertanya. Nah, setelah Nabi tanyakan, ternyata itu putranya. Nabi menjelaskan hukum. Kalau putra kamu melakukan tindak zina, ya kamu enggak bisa menanggung. Demikian juga kalau kamu sebagai orang tua melakukan tindak zina, ya anak kamu tidak bisa menanggung. Dan faedah yang utama dari hadis ini sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa seorang tidak bisa dikisos karena menggantikan kisos orang lain, meskipun kerabat yang paling dekat. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.